Ayo mesti kadengan karo kowe ure saben dinane saben kabeh kowe kon ayen tresno aku percaya ra ono juga sahabat Angga, ibu-ibu. Aku nengkede, kowe sing ono nang kono. Aku tak kono, muka bisa juga sahabat Angga. Pertama sound system, terima kasih. Yeah, yeah, yeah.